Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada jumpa sore yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita masuki sekarang bab yang ke-6 dari kitab Tauhid, yang mana terakhir kita mengambil kemarin bab firman Allah Azza wa Jalla assalamul mu'min. Kemudian bagaimana kaifiat kita dalam at-tasyahud, yaitu at-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini adalah tasyahud yang paling afdal. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala malikin nas. Al-malik, apa arti al-malik? Al-mutasarrif bil asya, yang berbuat dalam segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, hasaba iradati, sesuai dengan kehendaknya, wa masyiati, sesuai dengan keinginannya, la radda li amri, tidak ada yang bisa menolak perintahnya, wala muaqqiba li hukmih, dan tidak ada yang akan meninjau kembali keputusannya. Ini makna dari malik. Ya, kalau bahasa kita raja. Raja, al-malik. Ini malikin nas, berarti malikin nas raja manusia. Jadi makna malik itu artinya al-mutasarrif bil asya, yang berbuat pada segala sesuatu ini, yang mengatur segala sesuatu ini sesuai dengan keinginannya dan kehendaknya. Tidak ada yang bisa menolak keinginannya, dan tidak ada juga yang bisa mengkritik keputusannya. Baik. Kenapa dikatakan malikin nas, disebut manusia di sini? Karena manusia ini memiliki sebagian segala sesuatu, ada yang dipunya. Nah, itu apa? Beberapa sesuatu manusia pun punya. Kita punya apa? Jam. Kita punya rumah. Kita punya sawah. Maka dikhususkan malikin nas. Wa fihim muluk, disebutkan juga raja manusia, karena di antara manusia ini ada jadi raja juga. Ya. Maka malikin nas, dialah Allah raja dari seluruh manusia ini. Maliku man yamlik, raja dari orang-orang yang memiliki. Wa malikul muluk, raja dari seluruh raja. Baik. Dan ingat, kerajaan Allah daimun, terus menerus, la yazul, tidak pernah akan hilang selama-lamanya. Baik. Kemudian dikatakan fihi Ibnu Umar. Fihi Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan masuk dalam bab ini hadis Ibnu Umar, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan datang. Mana dia? Disebutkan di sini. Qala haddatsana Ahmad bin Shalih. Kami telah diceritakan oleh Ahmad bin Shalih. Qala haddatsana Ibnu Wahab. Imam Al-Bukhari mengatakan kami telah diceritakan oleh Ahmad bin Shalih. Kemudian Ahmad berkata kami telah diceritakan oleh Ibnu Wahab. Qala akhbarani Yunus. Lalu dikatakan oleh Ibnu Wahab kami diceritakan oleh Yunus. Ibnu Wahab yaitu Abdullah bin Wahab. Ali bin Shihab, dari Ibnu Shihab, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri. An Sa'id ibn al-Musayyib, dari tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib. Dan ingat, Sa'id ibn al-Musayyib bisa dibaca Sa'id ibn Musayyab, bisa juga dibaca Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini selalu mengambil dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah. Allah akan menggenggam bumi ini kelak pada hari kiamat. Bumi yang kita tempati tinggal ini akan digenggam oleh Allah hari kiamat, digenggam. Wa yatwi as-samaa'a bi yaminih, dan Allah akan melipat langit ini dengan tangan kanannya. Bagaimana besarnya Allah Azza wa Jalla dan bagaimana kekuasaan Allah. Langit dilipat, dalam ayat nanti jelaskan, yauma natwi as-samaa' ka tayyis sijillil kutub. Pada hari itu kami akan lipat langit itu sebagaimana melipat lembaran-lembaran kitab. Jadi kelak pada hari kiamat Allah akan menggenggam apa? Bumi. Wa yatwis sama, dan melipat langit dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, di saat itu Allah Azza wa Jalla berfirman, anal malik, akulah raja hari ini. Aina mulukul ard, manakah raja-raja bumi? Satu pun tidak ada yang berani mengangkat kepalanya. Baik, sampai sini hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Syarah dari hadis ini, pertama perawi kita, siapa perawi hadis ini? Abu Hurairah. Para ulama kita mengatakan banyak pendapat para ulama siapa nama bapaknya atau namanya dan nama bapaknya. Namanya dia dan nama bapaknya. Dan disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Nawawi dan yang lainnya, nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam di saat Nabi sedang membagi harta rampasan dari perang Khaybar. Berarti ini Islamnya agak akhir sudah. Kemudian setelah itu dia tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hadaran wa safaran, waktu mukim maupun musafir tetap bersama Nabi. Maka tidak ada yang menyibukkan beliau dari majelis Nabi, baik istri maupun anak maupun harta, enggak ada semuanya itu. Dan tentu Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis secara mutlak karena banyaknya hafalan beliau. Maka orang-orang menyimpang selalu membidik riwayat Abu Hurairah untuk menghancurkan Islam. Sehingga ada beberapa ulama kita menulis kitab khusus difa'an Abi Hurairah, membela Abu Abu Hurairah. Karena kalau dia sudah dilecehkan, gugur semua agama kita. Karena dia yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita punya agama Quran dan hadis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, Abu Hurairah ahfadhu man rawal hadithi dahra. Abu Hurairah itu adalah orang yang paling menghafal hadis sepanjang masa. Tidak ada lagi sahabat beliau. Dibawakan di dalam Sahih Muslim kisah bagaimana ibunya masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, mintakan aku kepada Allah, awan yuhabbibnillah ana wa ummi ila ibadihi mu'minin." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku dan ibuku mencintai orang-orang beriman, dan orang-orang beriman mencintai aku dan ibuku. Doakan kami kepada Allah agar aku dan ibuku mencintai orang-orang beriman dan dicintai oleh orang-orang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma habbib 'abdaka hadza wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihimal mu'minin. Ya Allah, ya jadikanlah hambamu Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh orang-orang beriman, dan orang-orang beriman pun cinta kepadanya. Dia cinta kepada orang-orang beriman, orang-orang beriman cinta kepada keduanya. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, ini mustajabnya doanya Rasul kepada jemaah. Fama khalaqallahu mu'minan yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Tidak ada satu pun makhluk yang Allah ciptakan yang beriman mendengar namaku, ya, wala yarani, ya, demikian juga yang tidak melihatku melainkan pasti dia mencintaiku. Ini barokahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa mencintai Abu Hurairah ini tandanya beriman. Siapa yang membenci Abu Hurairah ini tanda orang kafir dan munafik. Dan beliau radhiyallahu anhu meninggal di kota Madinah. Sebagian mengatakan dia meninggal di Al-Aqid, lembah, tahun ke-7 atau 9 atau tahun 57 atau 59 Hijriah, umur beliau 78 tahun. Umurnya 78 tahun. Baik. Dikatakan di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah wa yatwi as-sama' bi yaminih. Allah azza wa jalla hari kiamat akan menggenggam apa? Bumi. Kemudian akan melipat langit dengan tangan kanannya. Ini adalah sifatul fi'liyah. Sifat perbuatan Allah, yaitu apa? Menggenggam, kemudian juga melipat. Jadi yang kaitannya dengan perbuatan namanya sifat fi'liyah. Yang kaitannya dengan diri Allah Azza wa Jalla yang tidak terpisah dari Allah itu dikatakan sifat dzatiyah. Baik. Jadi dzatiyah, ya, tidak terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Tidak berkaitan dengan masyiah, tidak berkaitan dengan kehendak. Adapun fi'liyah ini berkaitan dengan kehendak. Allah perbuat, perbuat. Allah tidak perbuat, tidak perbuat. Makanya dia pembagian para ulama ahlu sunnah tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Ada sifat fi'liyah, ya, ada sifat dzatiyah. Baik. Al-qabd, menggenggam. Ini sifat fi'il, perbuatan. Allati tata'allaq bimasyiatihi wa iradatihi, yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini telah datang di dalam banyak hadis-hadis yang sahih, yang wajib untuk kita imani dan haram hukumnya kita mentakwilnya, memalingkan maknanya kepada makna yang lain yang tidak disertai dengan dalil. Sebagaimana ucapan Al-Imam Malik rahmatullahi alaih ketika ditanya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah bersemayam di atas arasy, qala kaifa istawa? Hai Abu Abdurrahman, bagaimana cara Allah bersemayam di atas? Qala, setelah beliau keringatan, beliau berkata, al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya bersemayam, yang namanya di atas, meninggi di atas, semua orang tahu nama di atas. Wal kaifu majhul, tetapi caranya tidak tahu kita. Karena tidak ada berita. Wal imanu bihi wajibun, mengimani Allah di atas dan sifat-sifat yang lainnya wajib karena dalil Quran, sunnah. Wassu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan bagaimana caranya, ini namanya pertanyaan mengada-ada. Pertanyaan yang tidak boleh. Baik. Maka apa yang disebut dalam hadis ini telah jelas ditetapkan oleh Al-Quran. Dan inilah dia, Quran dengan hadis saling menafsirkan. Itu dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ayat ini disebutkan oleh Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang-orang Yahudi tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Wal ardu jami'an, padahal bumi ini semuanya tujuh lapis, qabdhatu yaumil qiyamah, berada pada genggaman Allah hari kiamat. Wassamawatu matwiyat biyaminih, tujuh lapis langit dilipat di tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Subhanah, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Hadis ini atau ayat ini Nabi alaihissalatu wassalam baca dalam sebuah hadis. Datang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Yahudi ini? Al-asyyaru ala isbi. Kelak pada hari kiamat, seluruh pepohonan ini berada di satu jari Allah. Kemudian makhluk-makhluk ini berada di satu jari Allah. Demikian juga langit, demikian juga bumi. Fadhahikan Nabi. Di sini Nabi tertawa dan membenarkan ucapan Yahudi ini, lalu membacakan ayat ini, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumil qiyamah. Seluruh lapis bumi yang tujuh ini berada pada genggaman Allah. Was samawat, tujuh lapis langit juga demikian, matwiyatun biyami, dilipat di tangan kanannya. Kemudian juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain, Allah jelaskan bagaimana kaifiyat, bagaimana cara Allah Azza wa Jalla melipat langit tersebut dalam surah Al-Anbiya 104. Allah berfirman, yauma natwi as-samaa'a ka tayyis sijillil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Pada hari itu kami akan lipat langit sebagaimana melipat lembaran kertas buku. Bayangkan para jemaah. Ini menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka oleh karena itu hadis-hadis dan athar dari salafus salih jelas yang menunjukkan bahwasanya Allah akan menggenggam tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dengan genggaman yang layak dengan kebesarannya. Tidak bisa kita ta'wil, kita tahrif, kita selewengkan maknanya. Karena menyelewengkan makna ini adalah menyelisihi dari jalannya salafus salih, masuk kita ke jalannya ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dan mengada-ada di dalam agama. Kemudian Nabi SAW menyebutkan thumma yaqul, setelah Allah melipat bumi atau menggenggam bumi, kemudian melipat langit, apa kata Allah? Anal malik aina mulukul ard, akulah sang raja, manakah raja-raja bumi ini? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat hanya Dia penguasa tunggal. La munazi'a lahu, tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada yang membantunya, tidak ada sekutunya pada hari tersebut. Ketika Allah menggenggam bumi, melipat langit dengan kanannya, semuanya berada di genggamannya, ya, maka Allah berfirman dan bertanya kepada raja-raja dunia, ya, yang memiliki kekuasaan di dunia, yang sombong di dunia, yang congkak di dunia, yang diktator di dunia. Maka Allah SWT tanya, aina mulukul ar, mana dia raja-raja bumi? Ini bentuk apa? Taubih, menjelek-jelekkan raja-raja dunia ini, dan tahdid sekaligus ancaman. Ada enggak yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini makna dari malikin nas. Malikin nas. Karena sebagaimana sudah kita awali tadi, disebut an-nas secara khusus karena manusia punya kekuasaan. Manusia punya harta, punya ini. Tetapi ketika kiamat tiba, tidak ada apa-apanya manusia. Tidak punya apa-apa. Yang punya hanya siapa? Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Maka di dalam hadis ini jelas salah satu dan beberapa di dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang kekuasaan dan kerajaannya di dalam surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk. Sedangkan ayat malikin nas, rajanya manusia. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulk, katakanlah Allah lah malikal mulk, raja dari segala raja. Tutil mulka man tasha, Allah yang memberikan kerajaan itu, kekuasaan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan mencabut kerajaan dari yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya', menjayakan siapa dikehendaki. Wa tudhillu man tasya', menghinakan siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah kuasa atas segala galanya. Baik. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menetapkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya segala-galanya di bawah kerajaan Allah. Nah, di sini mengajarkan kita manusia ini tidak pantas untuk apa? Tidak pantas untuk sombong, enggak ada apa-apanya. Raja saja enggak punya, apalagi kita yang tidak raja. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menetapkan sifat dari sifat Allah, yaitu apa? Al-Qab wa Tayy. Allah menggenggam Subhanahu wa taala, kemudian Allah Azza wa Jalla juga apa? Melipat. Tentu genggaman Allah dan lipatan Allah yang dilakukan, laisa kamitslihi syai wa huwas sami'ul basir. Ya, genggaman dan lipatan Allah layak dengan kebesarannya tidak sama dengan genggaman dan lipatan makhluknya. Dan inilah dia kaifiat yang paling selamat dalam mengimani sifat-sifat Allah dan seluruh sifat. Maka ucapan Imam Malik yang mengatakan ketika ditanya bagaimana Allah di atas, al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya di atas, semua tahu nama di atas. Ya. Wal kaifu majhul, tetapi cara yang tidak kita ketahui. Jangankan Allah. Ya. Makhluk aja di mana kamu tidur tadi malam? Di atas ranjang. Nah, tahu enggak kita bagaimana dia tidur di atas ranjang? Enggak tahu, padahal ini makhluk. Apalagi sang Khalik yang jelas-jelas laisa kamitslihi syai. Jadi faedah yang kedua dari hadis ini menetapkan sifat apa? Al-qab wal-tay. Allah menggenggam dan Allah melipat layak dengan kebesarannya. Tidak sama dengan genggaman dan lipatan makhluknya. Bukti tidak sama apa? Langit digenggam para jamaah. Kita apa kita genggam? Kalau sudah stroke bisa genggam? Tidak bisa. Tay. Dan ini adalah sifat apa? Sifat fi'liyah. Yang nama sifat fi'liyah, Allah perbuat kapan dia mau sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang ketiga, itsbat ismul malik. Hadis ini menetapkan nama Allah Azza wa Jalla itu apa? Al-Malik. Sehingga orang boleh menamakan anaknya Abdul Malik. Ya, Al-Malik dengan alif lam. Adapun mengatakan Malik Salman, Malik Abdullah boleh karena bukan pakai alif lam. Kalau alif lam li ta'rif Al-Malik ini hanya siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya faedah yang terdapat di dalam hadis ini sekaligus itsbat sifatul mulkiyah. Hadis ini menetapkan sifat Allah yaitu al-mulkiyah, dia yang memiliki segala-galanya. Hal yang terbesar Allah miliki kerajaan. Dan hanya dia yang memberikan kekuasaan dan dia pula yang akan mencabut kekuasaan. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga mengajar kita, membimbing kita jangan sombong, jangan congkak. Kenapa? Kekuasaan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, bab qaulillahi taala, bab firman Allah Azza wa Jalla wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim ini dalam banyak tempat loh para jemaah. Pertama, surat Ibrahim ayat 4. Kemudian yang kedua, surat An-Nahl ayat 60. Yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat 26, kemudian ayat 42. Kemudian surat Ar-Rum ayat 27. Kemudian surat Luqman ayat 9. Kemudian surat Fatir ayat yang kedua. Kemudian surat Al-Hadid ayat pertama. Kemudian suratul Hasyr ayat pertama. Kemudian surat As-Saff ayat pertama dan ayat terakhir. Suratul Hasyr yang pertama dan terakhir begitu. Kemudian surat As-Saff ayat pertama. Kemudian surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ini dia beberapa tempat wa huwal azizul hakim. Ada berapa tadi? Ibrahim ayat 34. Kemudian An-Nahl ayat 60. Berapa tempat? 11 tempat. Masya Allah. Firman Allah wa huwal azizul hakim. Baik. Bafirman Allah Azza wa Jalla wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa arti al-aziz? Yang namanya aziz itu alladhi lahul izzatu tammah, yang memiliki kejayaan yang sempurna. Itu arti aziz. Ya, kejayaan yang sempurna. Wal quwwatul kamilah, kekuatan sempurna. Maka cocok kita terjemahkan maha perkasa. Ya. Sekali lagi al-aziz, apa arti al-aziz? Yang baginya ya kejayaan yang sempurna, kekuatan yang lengkap. Fala ya'jizuhu syai', tidak ada yang bisa mengalahkannya. Al-qahiru li kulli syai', yang menundukkan segala-galanya. Tidak ada yang bisa melawan kekuatannya apapun. Itu makna dari apa? Al-aziz. Maka al-izzah, ya, al-izzah, kejayaan, ini di dalamnya mengandung kekuatan. Dan ingat, segala kekuatan hanya milik siapa? Allah. Maka lihat di dalam surat Jumu'ah, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Al-izzah. Wal-izz, yang namanya izz, ya, diddu-dhul, lawan dari hina. Berarti kalau hina lawannya apa? Mulia atau jaya. Yang namanya dhil, dhil, hina ini asalnya al-dha'f wal-ajz, lemah. Ya. Fal-izz, maka izz, kejayaan, ya, kamalul qudrah, menunjukkan kesempurnaan kekuasaan. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan tadi dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8, walillahil izzah, hanya milik Allah kejayaan. Ini makna dari al-aziz. Al-Aziz. Baik. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan apa arti al-Aziz. Al-Aziz alladhi la yaqhar. Alladhi yaqhar wa la yuqhar. Dia yang menundukkan dan tidak ada bisa menundukkan dia. Ini makna dari al-Aziz. Baik. Yang kedua, Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Bahasa kita maknanya apa? Bijaksana. Yang maha bijaksana. Al-Hakim tentunya huwa alladhi yadha'ul asya' mawadhi'aha. Dialah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka dikatakan dia apa? Hakim. Orang bijak kata kita. Allah maha bijaksana. Wala yadkhul tadbiruhu khalalun wala zalal. Pengaturannya tidak ada sama sekali kurangnya, tidak ada cacatnya. Ini makna dari Al-Hakim. Tentu Al-Aziz salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Hakim salah satu dari Asmaul Husna yang disebut di dalam Al-Qur'an dan disebut juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Bukhari membawakan bab ini ingin menetapkan nama Allah sekaligus sifat Allah. Al-Aziz itu nama, sifatnya Al-Izzah. Kemudian Al-Hakim sifatnya Al-Hikmah. Ingat, setiap nama bisa diambil sifat. Bukan semua sifat diambil nama. Tadi sifat Allah Al-Qam, menggenggam. Sifat Allah Al-Tay, melipat. Tidak bisa diambil nama darinya. Tapi kalau nama Allah Al-Malik, ada sifatnya, Al-Mulkiyah. Ya, Al-Malik sang raja, maharaja. Ya. Maka sifatnya Al-Mulkiyah, kerajaan. Al-Aziz yang maha perkasa, sifatnya apa? Keperkasaan, yaitu Al-Izzah. Kemudian Al-Hakim, maha bijaksana, sifatnya apa? Kebijaksanaan. Jadi Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini, yang membawakan ayat ini, ingin meletakkan nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hakikat kitab tauhid ini para jamaah, namanya disebut oleh sebagian dalam beberapa manuskrip, yaitu kitab tauhid waraddu ala al-jahmiyah. Kitab tauhid, bantahan terhadap al-jahmiyah an-nufatus sifat, yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran banyak sekali dibawakan tentang tauhidul asma was sifat. Baik. Kemudian ayat berikutnya, firman Allah Azza wa Jalla, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Subhana Rabbik, Maha Suci Rabbmu. Subhan berarti tasbih. Subhana Rabbil Azim, Subhanallah. Yang namanya tasbih dalam bahasa Arab At-Tanzih, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat cela dan kotor dan kurang. Maka tasbih, arti tasbih adalah tanzihullah, membersihkan Allah amma la yaliq, dari segala yang tidaklah layak terhadap Allah Subhanahu atau bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Subhana Rabbika Rabbil Izzah, Maha Suci Rabbmu, Rabbil Izzah, Rabb yang Maha Izzah, Aziz tadi itu, Maha Perkasa. Nah, Rabbil Izzah, Rabb artinya Zi wa Sahib. Maha suci Rabbmu yang maha izzah, yang maha apa? Perkasa. Wal izzah sifat, izzah itu sifat, ya, diambil dari kata apa? Al-Aziz. Amma yasifun, maha suci Rabbmu, Rabbil izzah yang maha perkasa, ya, dari apa yang mereka sifati. Tanzihan wa taqdisan, membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala hal-hal yang dilontarkan dan disifati oleh orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin mengatakan Allah punya anak perempuan. Siapa anak perempuannya Allah disebut? Malaikat. Kemudian dianggap juga Allah Subhanahu wa taala punya sahibah, punya istri. Maka Allah, ketika datang orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sif lana rabban." Sifati kamu bagaimana Tuhanmu ya Muhammad? Turunlah firman Allah, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi ini ayat ini turun, ya, di antara sebab nuzul disebutkan bahwasanya permintaan siapa? Orang-orang musyrikin yang meminta kepada Nabi supaya kasih tahu bagaimana sih sifat Tuhanmu Muhammad yang kamu sembah itu. Turunlah ayat itu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, ini makna dari Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Maha Suci Rabbmu dari cela dan cacat, dari anak, dari kawan, dari kongsi, dari pembantu, dari sekutu. Rabbil Izzah, Rabb yang memiliki keperkasaan dan kejayaan dan kemuliaan. Amma yasifun, terhadap apa yang mereka sifati. Berupa apa? Anak. Berupa istri. Berupa syarik, sekutu. Ya. Awwalian minadzul, berupa pembantu karena Allah lemah, maha suci itu semuanya. Maha suci Allah dari an ahadan an yashfa'indahu bidun izni. Ada yang akan memberi syafaat tanpa izin Allah. Maha suci Allah. Enggak ada itu. Au an ahadan yatasarraf fi mulki. Maha suci Allah dari ya seseorang yang akan berbuat pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala tanpa izin Allah. Maha suci itu enggak bakalan. Ya, tidak bakalan. Ini makna dari apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi wala aziz. Kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ini dalam surat As-Saffat ayat 180. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8, walillahil izzatu wali rasulih. Walillahil izzatu wali rasulih. Milik Allah al-izzah, kejayaan dan kekuatan. Wali rasulih dan bagi rasulnya. Walil mu'minin dan bagi kaum mukminin. Ingat al-izzah ini sifat apa? Sifat zat. Sifat yang berkaitan dengan diri Allah yang tidak pisah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bi'izzatihi, dengan kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, segala sesuatu tunduk kepadanya. Dan seluruh kekuasaan dan kejayaan makhluk ini didapat dari siapa? Dari Allah. Karena Allah al-Aziz, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, siapa yang lebih dekat kepada Allah, siapa yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejayaannya semakin sempurna dibandingkan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, dan bagi Allah segala kekuatan, keperkasaan, kemenangan milik Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya. Walil mu'minin, dan bagi orang beriman. Siapa yang paling dekat kepada Allah dari makhluknya? Rasul. Kemudian siapa yang paling dekat kepada Allah setelah rasulnya? Orang-orang beriman. Maka dia semakin dekat juga dengan kejayaan dan kemenangan. Taib. Sebab turunnya ayat ini adalah ucapan tokoh munafik. Siapa tokoh munafik? Abdullah ibn Abi Salul. Abdullah ibn Abi Salul. Ini tokoh munafik. Allah sebut dia di dalam surat Al-Munafiqun ayat 8 itu, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Namanya ini suratnya surat apa? Al-Munafiqun. Kemudian kita lihat juga di dalam surat Taubah. Surat Taubah ini juga di dalamnya menjelaskan tentang munafiqun, sehingga disebut oleh sebagian para mufassir surat Taubah itu namanya suratul fadhihah. Membongkar kedoknya, boroknya orang-orang munafik. Baik. Allah Azza wa Jalla sebutkan, yaquluna la irja'na ila al-Madinah, berkata orang-orang munafikun. Dan ingat loh para jemaah, nifak ini muncul kapan? Tepatnya di kota Madi. Mulai munculnya kapan? Perang Uhud. Munculnya di perang Uhud. Mereka mengatakan, la irja'na ila al-Madinah, kalau kita pulang ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal, akan dikeluarkan kelompok yang jaya dan menang, ya, akan dikeluarkan orang-orang hina oleh kelompok yang jaya. Jadi maksudnya apa? Kalau mereka ke Madinah, berarti mereka itu mereka yang jaya. Yang keluar perang itu yang hina. Ini maksud hina berarti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yukhrijanna fariqana al'azz minha fariqal mu'minin al'adzal. Kalau kami balik ke Madinah, kami ya, kami kelompok kami yang kuat ini akan mengeluarkan kelompok-kelompok yang lemah dan hina dari kota Madinah, kata mereka dengan sombong para jemaah. Maka Allah membalas mereka, walillahi ta'ala al-izzah. Kejayaan, kemenangan itu milik Allah. Wali rasulihi, dan bagi milik rasulnya. Walil mu'minin, dan orang-orang beriman. Bukan untuk orang lain kejayaan itu. Ya, tetapi, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik enggak tahu. Dikira mereka yang jaya. Yang jaya itu hakikatnya adalah Allah. Kemudian diberikan kepada para rasulnya dan diberikan kepada orang-orang beriman. Ini dia sebab turunnya ayat ini. Lalu dikatakan oleh Nabi di sini, ya, wa man halafa bi'izzatillah wa sifatihi. Dan siapa yang bersumpah dengan izzatullah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari ini adalah apa? Boleh kita bersumpah dengan nama Allah. Sekaligus juga boleh bersumpah dengan sifat. Al-izzah, sifat apa tidak? Sifat siapa? Allah, diambil dari nama siapa? Al-Aziz. Baik. وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Dan siapa yang bersumpah dengan izzatullah, kejayaan Allah, kemenangan Allah, kekuasaan Allah, dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah, telah datang dalil yang menetapkan boleh orang bersumpah dengan izzatullah. Boleh. Maka lihat sumpahnya Iblis. خَلَفَ بِعِزَّتِكَ la ughwiyannahum ajma'in. Fa bi'izzatika, disumpahnya Jibril. Afwan, sumpahnya syaitan begitu. Setan enggak berani bersumpah dengan selain nama Allah. Bayangkan kalau dalam hal ini, tetapi tugasnya menyesatkan. Tapi ini sumpah untuk menyesatkan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kejayaanmu dan kekuasaanmu ya Allah, keperkasaanmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia. Baik, jadi maksud dari Imam Al-Bukhari, ya, pertama menetapkan nama dan sifat Allah. Al-Aziz, nama Allah, sifatnya Al-Izz. Al-Hakim, maha bijaksana, sifatnya bijaksana. Kemudian di sini menetapkan bahwasanya bolehnya bersumpah dengan sifat, di samping bolehnya bersumpah dengan nama. Ingat apa kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah, la tahlifu bi abaikum, jangan bersumpah dengan bapak-bapak kalian, enggak boleh. Wala bi ummahatikum, demi bapakku, demi ibuku, enggak boleh. Ya, wala bil anda, enggak boleh juga bersumpah dengan berhala-berhala selain Allah, enggak boleh. Tetapi apa? Faman kana halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, aw liyasmut, kalau tidak maka hendaklah diam. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad asyrah." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka jatuh dalam syirik. Nah, banyak juga sumpah-sumpah yang dibuat-buat. Seperti sumpah kita, ya. Apa? Sumpah pocong. Ya. Sumpah talak, kubro, swear. Apa lagi? Ya. Saksi Tuhan. Macam. Sementara yang warid dari syariat kita dengan 3 huruf. Dan dengan nama Allah maupun sifat Allah. Wau ba'ta. Wallahi. Ini nama Allah. Warrahmani. Ya, enggak boleh mengatakan wal ka'bati demi, enggak boleh. Wan nabi demi nabi, enggak boleh. Ya. Adapun wa rabbin nabi demi Tuhannya nabi, boleh apa tidak? Boleh. Dan Nabi lihat bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini boleh. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah, ini bisa jatuh dalam kekafiran, bisa jatuh dalam syirik. Karena sumpah itu ta'zimul mahluf. Kita mengagungkan yang kita pakai sumpah. Berarti kalau kita mengatakan wallahi, yang kita agungkan siapa? Allah. Yang berhak diagungkan hanya Allah. Tapi sekarang wan nabi demi nabi, siapa yang kita agungkan ini? Nabi. Sedangkan yang berhak diagungkan Allah, bukan Rasul. Rasul diittiba, diikuti. Wahakadha. Saya kira demikian ya, nanti lagi kita lanjutkan insyaallah kelanjutan dari permasalahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ada pertanyaan. Apa perbedaan cinta dengan ridha? Ridha lebih tinggi dari cinta. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bahasa al-hub, ya, cinta lawannya apa? Al-bugh, benci. Adapun ar-ridha, ridha lawannya as-sukh, murka. Maka kenikmatan yang paling besar yang diberikan penduduk surga yaitu adalah ridha, ridha Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "Wa ridwanu minallahi akbar." Ridha Allah itu yang paling besar. Maka Nabi Alaihi Wasallam sebutkan Allah Azza wa Jalla melihat penduduk surga. Dan Allah bertanya kepada penduduk surga, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan wahai penduduk surga? Qalu ma nuridu syai'an. Tidak ada yang kami inginkan. Wajah kami sudah kau putihkan. Segalanya engkau berikan. Ya. Qala hal tastahuna syai'. Allah mengatakan, apa yang kalian inginkan? Ketika sudah tidak ada permintaan mereka, apa kata Allah? Inni uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum abada. Aku campakkan keredaanku buat kalian dan aku tidak akan pernah memurkai kalian selama-lamanya. Hadzallahu ta'ala 'ala wa 'ala. Apa boleh kita bersumpah apabila kita dalam jual beli dengan wallahi? Pertama, tanpa diminta sedikit-sedikit wallahi ini yaminul lahu. Sumpah sia-sia. Ini mesti dihindari, maka istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ya, setiap penjual wallahi lebih-lebih barangnya palsu dan semisalnya wallahi, ini adalah salah satu orang yang tidak akan dilihat kelak pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara oleh Allah hari kiamat, tidak akan disanjung dan dibersihkan oleh Allah hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama dalam Azabul Dzar, al-mannan, yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang kedua, al-musbil izarahu, laki-laki yang sarung dan celananya di bawah mata kaki. Yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, yang melariskan atau menyembunyikan cacat barangnya dengan sumpah palsu. Allah taala ala wa alam wa sallallahu sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah nanti malam kita lanjutkan di Masjid Aisyah. Dan kita al-iktisam bil kitab wa sunnah insyaAllah pada malam Kamis di Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.